منصوب الموسع لمقبرة من الهيئات حتى بسنته yang menjelaskan keadaan-keadaan kalimat sebelumnya yang masih samar. Nahu qawlika ja'a Zaidun rawi